kamu bahagia mengenal diriku sama seperti aku bahagia mengenalmu. Tidak masalah berbeda dan ragu, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kamu rasakan, aku pun rasakan, apa yang sangat menjadi pertanyaan kita. Genggam tanganku menggapai mimpi, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa.